mereka berpendapat, dan ini pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, bahwa tawanan perang yang berjenis kelamin laki-laki, ya, tawanan perang orang-orang kafir, ya, yang laki-laki mereka keputusannya diserahkan kepada al-imam, ya, mau diapakan mereka keputusannya diserahkan kepada al-imam. Pemimpin tertinggi suatu negara, ya, seperti raja ataupun presiden dan yang lainnya. Fayukhayyaru fihim bima fihi maslahatul Islam wal muslimin. Imam diperbolehkan untuk memilih, ya, keputusan atau kebijakan tentang tawanan kafir yang laki-laki, ya, yang keputusan tersebut padanya terdapat kemaslahatan bagi Islam dan kaum muslimin. Ya. Bainal qatli, diantaranya, diantara pilihan keputusan, ya, apa yang akan dilakukan terhadap tawanan perang orang-orang kafir yang laki-laki, ya, adalah diantaranya al-qatl, imma dibunuh, ya, tawanan perang tersebut, wal-istirqaq, atau dijadikan budak, ya, wal-man bighairi iwadin, atau bahkan dibebaskan tanpa ada tebusan atau balasan, ya, dibebaskan begitu saja, ya, terserah imam, ya, wal fida imma bimalin au manfaatin au asirin muslim, atau dibebaskan dengan cara ditebus, baik ditebus dengan harta atau ditebus dengan sebuah manfaat atau ditukar dengan tawanan muslim yang mereka tawan, jadi pertukaran tawanan perang. Nah, ini nasib asra al-kuffar minar rijal, tawanan perang orang-orang kafir yang laki-laki, ya, urusan mereka terserah keputusan al-imam, pimpinan tertinggi suatu negara. Yang keputusan tersebut tentunya harus sesuai dengan kemaslahatan al-Islam dan kaum muslimin, ya. Bisa jadi yang lebih maslahat adalah mereka dibunuh, ya. Bisa jadi yang lebih maslahat adalah mereka dijadikan budak atau bahkan dibebaskan, ya, tanpa ada balasan atau tebusan, atau dibebaskan dengan syarat tebusan, ya, atau ditukar dengan tawanan muslim. Demikian nasib dari tawanan kafir yang laki-laki. Amman nisa wasibyan fa innahum yustaraqun bimujarradis sabi. Adapun wanita, ya, dan anak-anak kecil, ya, yang menjadi tawanan, maka mereka yustaraqun, ya, menjadi budak, bimujarradis sabi, ya, dengan mereka menjadi tawanan, mereka sudah otomatis menjadi budak, ya. Tidak ada pilihan lain, ya, untuk tawanan wanita dan anak-anak kecil, ya. Mereka semuanya menjadi budak. Wayasiruna ka jumlatil mal yudammuna ilal ghanimah. Wanita dan anak-anak kecil ini mereka menjadi seperti harta ghanimah yang sehingga mereka digabungkan ke al-ghanimah, ke harta ghanimah yang nantinya dibagi. Wala yukhayyar fihimul imam. Imam tidak mendapat pilihan. Tidak mendapat pilihan, ya, tentang wanita dan anak-anak yang menjadi tawanan. Artinya wanita dan anak-anak yang menjadi tawanan perang semuanya menjadi budak. Mereka menjadi ghanimah yang dibagikan. Wala yajuzu qatluhum. Tidak boleh mereka dibunuh. Anak-anak dan para wanita tidak boleh dibunuh. Linahyihi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Karena ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari membunuh tawanan wanita dan anak-anak. Nah, kemudian setelah menyebutkan tentang hukum ini, kemudian disebutkan dalil-dalil yang menguatkan pendapat di atas. Wa dalilu 'alal qatli, dalil bolehnya membunuh tawanan laki-laki. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah orang-orang musyrikin. Haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian menjumpai mereka. Wa qauluhu ta'ala, dan juga dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 67. Makana linabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Tidak patut bagi seorang nabi, ya, dia memiliki tawanan, ya, sampai dia mengalahkan musuhnya di atas muka bumi. Ya. Fa'akhbarallahu subhanahu anna qatlal musyrikin yawma badrin kana awla min asrihim wa fidaihim. Di dalam ayat ini Allah mengkhabarkan bahwa membunuh orang-orang musyrikin di perang Badar itu lebih utama daripada menawan mereka atau membebaskan mereka dengan tebusan. Kemudian dalil yang lain, wali hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'am al-fath wa 'ala ra'sihi al-mighfar. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah pada tahun penaklukan kota Mekah, ya. Dan beliau ketika itu di kepalanya memakai topi baja. Falamma naza'ahu ja'a rajulun. Ketika beliau melepas topi bajanya, tiba-tiba datang seseorang. Faqala inna ibn Khatal muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Kemudian orang tersebut menyampaikan bahwa sesungguhnya Ibnu Khatal dia bergelayut di penutup Ka'bah. Faqala, kemudian Nabi bersabda, uqtuluh, bunuh dia. Al-hadis muttafaqun alaih. Wa qatala sallallahu alaihi wasallam rijala bani Quraidah. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam membunuh para laki-laki dari Bani Quraidah. Dalil-dalil di atas menunjukkan bolehnya membunuh tawanan perang orang-orang kafir yang laki-laki. Hal ini dilakukan ketika itu lebih bermaslahat bagi Islam dan kaum muslimin. Kemudian wad dalilu alal istirqaq, dalil bolehnya menjadikan tawanan kafir yang laki-laki menjadi budak. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu fi qissah Bani Quraidah lamma nazalu ala hukmi Sa'd ibn Mu'adz radhiyallahu taala anhu fa hakama an tuqtal al-muqatilah wa tusba adh-dhurriyah. Dalil yang lain, dalil bolehnya menjadikan tawanan kafir yang laki-laki sebagai budak adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu tentang kisah Bani Quraidah yang ketika mereka sudah pasrah menerima keputusan Sa'ad bin Mu'ad, di mana ketika itu Sa'ad bin Mu'ad beliau memutuskan bahwa Bani Quraidah dibunuh al-muqatilah, dibunuh orang-orang Bani Quraidah yang ikut berperangnya dibunuh hukumannya. Watusba al-dhuriyah, dan anak keturunannya dijadikan budak. Al-hadis riwayat Bukhari diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang riwayat ini menunjukkan bolehnya tawanan perang yang laki-laki dijadikan sebagai budak. Wad-dalilu 'alal man wal fida, dalil bolehnya tawanan perang laki-laki itu dibebaskan secara gratis tanpa ada imbalan, tanpa ada tebusan. Wal fida, dan dalil bolehnya membebaskan tawanan kafir yang laki-laki dengan adanya tebusan. Dalilnya adalah qauluhu ta'ala dalam surat Muhammad ayat yang keempat. Allah berfirman, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab hatta idza afkhantumuhum fashuddul wasaq fa imma mannam ba'du wa imma fidaa hatta tad'al harbu awzaraha. Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, fadur berriqab, maka tebaslah leher mereka, itu bunuhlah mereka. Hatta idza afkhantumuhum, sampai apabila kalian telah mengalahkan mereka, fashuddul wasaq, maka jadikanlah mereka sebagai tawanan. Fa imma manna ba'd, kemudian setelah itu imma tawanan tersebut dibebaskan, wa imma fida'an, atau dibebaskan dengan tebusan. hatta tadu'al harbu awzaroha, sampai perang berakhir. Sampai perang berakhir. Ini dalil bolehnya imam atau pemimpin penguasa tertinggi suatu negara membebaskan tawanan perang secara gratis atau membebaskannya dengan tebusan. Wa yanbaghi lil imam an yaf'al al aslaha lil muslimin min hadhihi al khisal, dan seyogianya seorang imam, seorang penguasa, seorang pimpinan tertinggi suatu negara, ya, dia melakukan atau menetapkan kebijakan yang paling bermaslahat bagi kaum muslimin, ya, dari pilihan-pilihan yang dibolehkan. Ya. Nah, seperti tadi, tawanan laki-laki boleh dibunuh, dijadikan budak, atau dibebaskan, atau yang lainnya. Ya, ini diserahkan kepada keputusan imam. Dan imam hendaknya dia memutuskan kebijakan yang paling bermaslahat bagi kaum muslimin. Li'anna tasarrufahu li ghairih. Karena tasarrufnya imam, keputusan dan kebijakannya imam, li ghairih, itu berkaitan dengan orang lain. Berkaitan dengan kaum muslimin. Falazima an yakuna takhyiruhu lil maslahah, maka wajib, ya, keputusannya atau pilihannya imam itu adalah lil maslahah, untuk kemaslahatan. Baik, selesai dari masalah yang pertama tentang hukmu asrul kufar, hukum tawanan perang, ya, dari tawanan orang-orang kafir. Al-mas'alah tsaniyah, kita langsung pada masalah yang kedua. Taqsimul ghanimati bainal ghanimin, pembagian harta rampasan perang atau ghanimah, ya, bainal ghanimin, untuk para ghanimin, untuk orang-orang yang berhak menerima ghanimah. Ya. Al-ghanimatu ismun lima yu'khadhu min amwalil kafarah qahran bikitalin ala wajhi yakunu fihi i'la'u kalimatillahi ta'ala. Ala wajihin yakunu fihi i'la'u kalimatillahi ta'ala. Apa itu ghanimah? Ghanimah adalah harta yang diambil dari harta orang-orang kafir. Qahran, ya. Secara paksa atau setelah mereka ditundukkan, dikalahkan, dikitalin dalam peperangan. Yang peperangan tersebut adalah peperangan yang tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah di atas muka bumi. Jadi ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir di medan perang, ya, dan ketika orang-orang kafir itu kalah, ya, maka harta mereka menjadi harta ghanimah, menjadi harta rampasan perang, ya, untuk kaum muslimin. Wa tusamma aydhan al-anfal, ghanimah juga dinamakan dengan al-anfal. Al-anfal ini bentuk jamak dari nafal, jam'u nafal, ya. Bentuk jamak dari nafal, nafal yang artinya tambahan atau kelebihan. Li'annaha ziyadatun fi amwalil muslimin. Ghanimah juga disebut dengan al-anfal karena itu sebagai tambahan untuk harta kaum muslimin. Jadi kadang disebut ghanimah, kadang disebut juga al-anfal. Wal aslu fi masyru'iyyatiha qauluhu ta'ala. Dalil atau yang menjadi dasar disyariatkannya ghanimah, ya, mengambil harta rampasan perang, ya, yang menjadi dasar adalah qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 69, fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba wattaqullah innallaha ghafurur rahim. Makanlah oleh kalian sebagian harta ghanimah yang kalian dapati, halalan tayyiba, sebagai makanan yang halal lagi baik. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Ini dalil halalnya harta rampasan perang bagi kaum muslimin. Wa qad ahallallahu al-ghanaima li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dunal umamis sabiqah. Sungguh Allah telah menghalalkan harta ghanimah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunal umamis sabiqah, tidak untuk umat-umat sebelumnya. Jadi harta rampasan perang ini hanya halal untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada umat-umat terdahulu, ya, ketika terjadi peperangan dan mereka menang, ya, dan mendapatkan harta rampasan perang, mereka tidak halal memakan ghanimah atau harta rampasan perang. Ya. Yang disyariatkan ketika itu adalah harta ghanimah di kumpulkan, ya, kemudian datang api membakar dan menghabiskan harta ghanimah tersebut, ya. Karena harta ghanimah tidak halal bagi umat-umat terdahulu. Adapun bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam halal, dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam wa uhillat liyal ghanaim wa lam tuhalla li ahadin qabli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan untukku ghanimah, harta rampasan perang, dan tidak dihalalkan untuk seorang pun sebelumku, ya. Al hadis rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al Imam Muslim rahimahullahu taala. Wa tashmalul ghanaima al amwala al manqulata wal asra wal ard, dan mencakup harta ghanimah, ya, itu harta al-manqulah, harta yang bisa dipindahkan, wal-asra, dan juga mencakup tawanan perang, ya, wal-ard, dan juga tanah, ya, atau lahan, ya. Ini semua mencakup ghanimah, ya, harta rampasan perang. وذهب جمهور العلماء إلى أن الغنيمة تقسم على خمسة أسهم. Jumhur, mayoritas para ulama, mereka berpendapat bahwa harta ghanimah itu dibagi menjadi lima bagian. As-sahmul awal, bagian yang pertama. Sahmul iman, bagian untuk imam, untuk pemimpin suatu negara, baik itu raja ataupun presiden. Bagian yang pertama adalah bagian untuk imam. Wahwa khumusul ghanimah yukhrijuhul imam au naibuhu, yaitu 1/5 harta ghanimah yang dikeluarkan oleh imam atau wakilnya. Kemudian wa yuqsamu hadzal khumus ala ma bayyanallahu fi qawlih. 1/5 ini yang merupakan bagian imam itu dibagi-bagi sesuai dengan apa yang telah Allah jelaskan dalam firman-Nya dalam surat Al-Anfal ayat 41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil. Dan ketahuilah sungguhnya ghanimah apapun yang kalian dapatkan, maka sesungguhnya 1/5 itu untuk Allah, walil rasul dan untuk rasulnya, walidil qurba dan untuk kerabat-kerabatnya, yaitu kerabat rasul, wal yatama dan untuk orang anak-anak yatim, wal masakin dan untuk orang-orang miskin, wabnis sabil dan untuk ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Fayuqsamu hadzal khumus khamsatu aqsam, sehingga 1/5 harta ghanimah ini dibagi menjadi 5 bagian lagi. Nah, jadi 1/5 yang bagian untuk imam ini dibagi untuk 5 bagian, untuk 5 golongan. Yang pertama Allahu wa rasuluh, bagian yang pertama untuk Allah dan rasulnya. Wa yakunu hadzal qismu fai'an yadkhulu fi baitil mal. Bagian ini itu sebagai harta fai', harta fai' yang nantinya masuk pada baitul mal, kas negara atau harta baitul mal atau kas negara. Wa yunfaqu fi masalihil muslimin, kemudian harta tersebut itu dibelanjakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi mali mimma afa Allahu illal khumus wal khumusu mardudun alaikum, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah bagian untukku dari apa yang Allah berikan sebagai fai' illal khumus, kecuali 1/5. Wal khumus mardudun alaikum, dan khumus atau 1/5 itu juga mardudun alaikum, kembalinya kepada kalian. Nah, jadi bagian imam itu 1/5, yang 1/5 ini juga kembalinya kepada kaum muslimin. faja'alahu sallallahu alaihi wasallam li jami'il muslimin. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan 1/5 dari harta ghanimah tersebut yang menjadi bagian untuk imam, beliau jadikan li jami'il muslimin, untuk seluruh kaum muslimin. Karena dimasukkan ke dalam apa? Baitul mal, kas negara, yang kemudian dibelanjakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ini bagian yang pertama. Bagian yang pertama. Bagian yang kedua, zawil qurba, karib kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahum qarabatur rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu karib kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum banu Hashim wa banu Al-Muttalib, yaitu Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Wa yuqsamu hadzal khumusu bainahum hasbal hajah. Ya. 1/5 harta ghanimah ini, ya, atau bagian ini dibagikan untuk mereka, Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, hasbal hajah. Dibagikan ke mereka hasbal hajah, sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian as-salis, yang ketiga, bagian yang ketiga, al-yatama, untuk anak-anak yatim. Jadi anak-anak yatim ini ngambil dari yang 1/5 harta ghanimah. Siapa itu anak-anak yatim? Wahwa man mata abuhu qabla an yablugha. Anak yang ayahnya meninggal dunia sebelum dia dewasa. Itu anak kecil yang ayahnya meninggal dunia sebelum anak tersebut dewasa. Dzakaran kana am unsa, sama saja anak laki-laki atau anak perempuan. Wa ya'ummu dzalika al-ghaniyya minhum wal faqir, dan ini juga mencakup anak yang kaya atau anak yang fakir. Nah, dia disebut dengan yatim, anak yatim, laki atau perempuan, kaya atau miskin atau fakir, ya. Dia disebut anak yatim kalau ayahnya meninggal dunia sebelum dia dewasa. Kemudian yang keempat, al-masakin, orang-orang miskin. Orang-orang miskin dapat bagian dari 1/5 ini, 1/5 harta ghanimah. Wa yadkhulu fihim al-fuqara huna, dan masuk dalam kategori orang-orang miskin adalah juga orang-orang fakir, fuqara. Kemudian yang kelima, ibnu sabil. Ibnu sabil, siapa itu ibnu sabil? Wa huwal musafirul ladzi inqata'at bihi sabil fayu'ta ma yablughuhu ila maqsadihi. Ibnu sabil adalah seorang musafir yang kehabisan bekal, ya, sehingga terputus perjalanannya, maka dia diberi dari harta ghanimah tersebut sejumlah atau sebanyak harta yang bisa memulangkan dia atau mengantarkan dia ke tujuannya. Nah, ini pembagian yang seperlima dari harta ghanimah. Jadi seperlima dari harta ghanimah yang merupakan sahmul imam, bagian untuk imam, itu dibagikan ke lima golongan ini. Kemudian bagaimana yang sisanya, yang empat perlimanya? Wa amma baqis siham al arba'ah. Adapun bagian atau empat bagian yang tersisa, ya, arba'atu akhmas, yaitu empat per lima dari harta ghanimah, fatakunu likulli man syahidal wiqa'ah. Maka 4/5 dari harta ghanimah itu untuk semua orang yang mengikuti peperangan, ikut terjun dalam peperangan. Minar rijal, dari kalangan laki-laki, al balighin yang dewasa, al ahrar yang merdeka, al uqala yang berakal. Jadi laki-laki yang dewasa, yang merdeka, yang berakal. Mimman ista'adda lil qital. Yaitu laki-laki yang telah mempersiapkan diri untuk berperang. Yang ikut mempersiapkan persiapan untuk peperangan. Sawa'un basyaral qital am lam yubashir. Sama saja laki-laki tersebut terjun langsung ke medan perang, awalam yubashir, atau tidak terjun langsung, tapi hanya ikut mempersiapkan persiapan-persiapannya, atau mungkin hanya menjadi tim konsumsinya misalkan. Awiyan kana aw dhaifan, baik lelaki tersebut adalah lelaki yang kuat atau yang lemah, yang jelas dia ikut dalam peperangan tersebut, baik ikutnya secara langsung atau secara tidak langsung. Liqauli Umar radhiyallahu taala anhu, dalilnya adalah ucapan Umar radhiyallahu taala anhu, al-ghanimatu liman syahidal wiqa'ah. Ghanimah itu dibagikan untuk orang yang mengikuti peperangan. Nah, baik. Demikian orang-orang yang berhak menerima harta ghanimah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.